Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah karunia dan nikmat yang patut kita syukuri, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita seputar fikih salat dari kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Albani rahimahullah. Sebuah kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan masih kita membahas seputar surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat lima waktu. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada solat subuh, begitu juga pada solat sunnah sebelum subuh. Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Al-Thani yang kedua adalah solat duhur. Solat duhur. Jadi di sini akan disebutkan beberapa bacaan atau sifat bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Fatihah pada solat duhur. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam yakra'u fi raka'ataini al-awalaini Fatihatul Kitab wa surataini wa yatulu fil ula ma la yatulu fil thaniyah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau membawakan sebuah riwayat dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahumullah. Beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil raka'ataini al-awwalaini bi Fatihatil Kitab. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah wa surataini dan dua surat. Wa yatulu fil ula ma la yatulu fil tsaniyah. Dan beliau membaca dua surat, ya, atau surat yang pertama pada rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan surat yang dibaca oleh beliau pada rakaat kedua. Jadi ini sifat, ya, surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur. Pada rakaat pertama surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah itu lebih panjang dibandingkan dengan surat yang beliau baca pada rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan yatiluha hatta annahu kanat salatu dhuhur tuqamu fayadhhabu dhahib ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawaddau thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula mimma yatuluha. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahumullah, beliau menyebutkan wa kana ahyanan yatiluha, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperpanjang atau memperlama ya na'am bacaan pada salat zuhur, hatta annahu kanat salatu zuhur tuqam, sampai-sampai ketika salat zuhur itu ditegakkan, fayadhhabu dhahib ilal baqi', ada seorang yang pergi ke baqi' ya, fayaqdi hajatahu, dalam rangka untuk suatu keperluan. Naam. Jadi tatkala salat zuhur ditegakkan, ada seorang yang pergi ke baqi', ada seorang sahabat pergi ke baqi' ya, dalam rangka ia menunaikan sebuah hajat. Tsumma ya'ti manzilahu, kemudian dia mendatangi tempatnya. Tsumma yatawaddau, kemudian sahabat ini berwudu. Tsumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yatuluha, kemudian setelah sahabat ini berwudu, beliau ya ternyata masih mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih salat pada rakaat pertama disebabkan panjangnya bacaan beliau. Jadi ini ya terkadang ya sifat surat yang beliau baca na'am pada rakaat pertama pada salat zuhur itu sangat panjang. Ya sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada seorang sahabat yang ketika salat zuhur itu ditegakkan, dia pergi sejenak ya ke rumahnya, kemudian setelah itu berwudu, kemudian kembali lagi ya dalam keadaan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di rakaat pertama. Ya menunjukkan bahwasanya ya rakaat pertama yang beliau kerjakan pada salat zuhur itu lumayan panjang. Wa kanu yadunnuna annahu yuridu bidzalik ayudrikan nasu arakatal ula. Dalam riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, disebutkan hikmah ya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan rakaat pertama pada salat zuhur. Nah, disebutkan di situ bahwasanya para sahabat mereka menduga ya mereka mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal itu, yaitu memperpanjang rakaat pertama pada salat zuhur agar manusia, agar para sahabat yang lain itu mendapati rakaat pertama. Ini tujuan beliau ya terkadang memperpanjang ya rakaat pertama pada salat zuhur. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi ya sahabat yang lain agar tidak masbuk ya, agar mereka mendapati rakaat yang pertama. Dan akan tetapi telah kita sebutkan ya nah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya salat jamaah terkhusus salat lima waktu ini harus memperhatikan juga kondisi jamaah ya, kondisi makmum ya, seorang imam dia harus na'am betul-betul memperhatikan kapan dia bisa memperpanjang sholatnya, kapan dia harus mempersingkat sholatnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memanjangkan sholat ya, kalau tidak salah pada sholat subuh ya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menangis, kemudian beliau ya na'am memperpendek sholatnya dikarenakan ada seorang anak kecil yang menangis ya, dikhawatirkan orang tuanya khawatir terhadap anaknya tersebut ya. Terkadang pula yang mengikuti sholat itu orang tua ya, atau orang yang mungkin sakit ya, kurang kuat badannya, itu yang semisalnya. Jadi seorang imam ya harus betul-betul ya mengetahui keadaan makmum. Ya lebih-lebih kalau mungkin pas sholat ada yang jatuh misalnya. Nah, maka alangkah baiknya dia ya menyesuaikan keadaan atau kondisi makmum. Kemudian kita lanjutkan, wa kana yaqra'u fi kullin minar rak'ataini qadra 30 ayatan. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim, ya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat duhur pada dua rakaat yang pertama itu lamahnya sekitar bacaan 30 ayat. Ya. Jadi sekitar 30 ayat untuk dua rakaat. Qadra qiraati alif lam mim tanzilus sajadah. Ya. Wa fiha al-Fatihah. Naam, seukuran seorang membaca alif lam mim as-sajadah itu surat yang ke-22 sekitar 30 ayat ya untuk dua rakaat ya wa fiha al-Fatihah dan ditambah surat al-Fatihah. Ini diantara bentuk atau sifat ya lamahnya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada dua rakaat yang pertama pada sholat duhur. Ya terkadang ya, jadi banyak bentuknya. Ya terkadang beliau membaca atau naam lamanya berdiri beliau ketika mengerjakan sholat duhur pada dua rakaat yang pertama itu sekitar 30 ayat ya plus al-Fatihah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ahyanan kana yaqra'u biwas sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj wal laili idza yakhsha wa nahwiha minas suwar. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur beliau setelah membaca al-Fatihah beliau membaca was sama'i wat tariq ya. Dan terkadang pula wasama idzatil buruj ya dan wallaili idza yakhsha dan yang semisalnya dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Warubbama qara'a idza samaa'un syaqqat wa nahwuha. Dan terkadang pula ya beliau membaca ya idza samaa'un syaqqat sampai selesai dan yang semisalnya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lanjutkan poin yang kedua ini. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi dhuhri wal 'asri bittirabi lihyatihi. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah. Dahulu ya para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur dan asar itu dengan gerak-gerik ya, jenggot beliau. Ya dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan terkadang beliau ya melirihkan ya bacaan setelah Al-Fatihah ya yang terdengar oleh ya sebagian sahabat ya. Jadi terkadang beliau gunnahkan ya beliau baca lirih ya. Nah, pada salat sir. Nah, beliau baca lirih sampai-sampai terdengar oleh sebagian sahabat surat yang beliau baca. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'dal Fatihah fil akhirataini. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beberapa ayat dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Wa kana yaj'alu ar-rakataini al-akhirataini aqsarah minal awalaini qadra nisfi qadra 15 ayatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir dari salat duhur, na'am, itu lamanya setengah dari dua rakaat yang pertama. Jadi itu sifat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur dua rakaat yang terakhir. Ya, dua rakaat yang terakhir itu, na'am, itu lebih pendek. Ya. Lebih pendek waktunya, waktu berdiri beliau, ya, dibandingkan dua rakaat yang pertama. Ya, sekitar, na'am, lamahnya sekitar membaca ayat 15 ayat. Warubbama iktasara fihima alal fatihah. Dan terkadang pula lamah beliau berdiri, ya, pada dua rakaat terakhir pada sholat duhur itu sekitar atau mencukupkan waktu membaca al-fatihah. Dan ini bentuk berdiri beliau, ya, pada dua rakaat terakhir pada sholat duhur. Ya, terkadang beliau berdiri itu agak lama, ya, sekitar, ya, seorang membaca 15 ayat, ya, atau setengah dari waktu beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama. Terkadang pula beliau berdiri itu sekitar seorang menyelesaikan membaca al-fatihah, ya, kemudian langsung rukuk. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan kita lanjutkan ke poin berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya ini. Ujubu qiraati al-fatihati fi kulli rak'atin. Wajibnya membaca surat al-fatihah pada setiap rakaat. Dan pembahasan ini telah kita selesaikan, ya, telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hukum membaca Al-Fatihah. Ya, ada beberapa keadaan, kita ulangi sedikit, ya, tentang hukum membaca Al-Fatihah. Ya, jumhur ulama menyebutkan hukum membaca Al-Fatihah bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Ini keluar dari permasalahan makmum. Kalau makmum ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, hukum membaca Al-Fatihah, ya, bagi seorang imam yang memimpin sholat atau seorang yang sholat sendirian. Apakah dia sholat sunnah, apakah dia masbuk, atau udzur-udzur yang lainnya, ya, sehingga dia harus sholat sendirian. Nah, jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu wajib, ya, bagi seorang imam yang memimpin sholat, begitu juga seorang yang sholat sendirian. Ya, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya wajib, ya, bahkan mereka memasukkan membaca surat Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun dari rukun-rukun sholat. Hanya saja terjadi khilaf, ya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, yang jadi khilaf, ya, yang jadi silang pendapat di kalangan para ulama bagi makmum apa hukum membaca Al-Fatihah. Dan khilaf ini sudah terjadi sejak dulu, ya, sejak ulama us-salaf sampai sekarang. Ya. Nah, sebagian para ulama menyebutkan, ini ada beberapa rincian yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya bagi makmum yang memiliki imam salat, ya, dia tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan ini dilakukan di setiap keadaan. Baik pada salat jahr maupun salat sir. Ya, salat jahr tatkala dia mendengar bacaan Al-Fatihah imam, sholat sir tatkala dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Jadi sebagian para ulama, ya, na'am, berpendapat umum, ya, wajib pula membaca Al-Fatihah bagi makmum pada seluruh sholat, baik jahriyah maupun sirriyah. Sebagian lagi para ulama berpendapat sebaliknya, ya, bahwasanya tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ya, di seluruh keadaan, baik sholat jahriyah maupun sirriyah, ya. Dan alasan mereka adalah mencukupkan bacaan imam, ya, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan seorang imam itu telah mewakili, ya, na'am, bagi makmum. Ini diantara dalil mereka. Ini pendapat yang kedua. Jadi cukup mencukupkan bacaan imam, kita gugur membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau ini dan yang lainnya, beliau merinci. Ya. Kalau bagi makmum yang mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam pada sholat jahriyah, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, maka tidak wajib membaca Al-Fatihah karena dia sudah mendengar bacaan imam. Kemudian beliau melanjutkan pendapat beliau, ya, kalau seorang tidak mendengar, ya, bacaan imam, ya, seperti pada sholat-sholat sirriyah, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah, yaitu pada, ya, sholat duhur, asr, ya. Nah, ini bagi makmum wajib membaca Al-Fatihah, ya, karena alasan beliau rahimahullah, seorang makmum tidak mendengar bacaan imam, ya. Nah, sebenarnya pendapat beliau ini diperluas lagi oleh sebagian para ulama. Ada sebagian para ulama merinci lagi, ya. Tadi beliau berpendapat bahwasannya pada sholat jahriyah itu tidak wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah karena dia telah mendengar bacaan imam. Nah, sebagian lagi para ulama lebih merinci lagi. Ya, walaupun sholat jahriyah misalnya, ya, seorang yang memungkinkan dia mendengar bacaan Al-Fatihah imam, akan tetapi kalau dia tidak mendengar bacaan imam, mungkin terlalu kecil suara imam pada saat mungkin mengimami pada saat sholat jahriyah misalnya, sehingga tidak terdengar bacaan Al-Fatihah imam, ya, sebagian para ulama tetap mewajibkan membaca Al-Fatihah karena illahnya walaupun itu sholat jahriyah dia bermakmum dengan imam, ya, kalau dia tidak mendengar bacaan imam itu, bacaan Al-Fatihah imam, maka tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Ya, ini, ya, pendapat juga sebagian para ulama, ya. Jadi kalau terjadi khilaf di antara sebagian kita, ya, maka kita harus lapang dada, ya. Nah, pendapat-pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang kuat, ya. Kalau kita ragu, kalau kita bimbang, kalau kita was-was, mana pendapat yang mungkin kita pilih sehingga menenangkan hati kita, ya. Nah, pendapat yang menenangkan hati kita adalah membaca Al-Fatihah, ya, selesai. Ya, karena yang jadi masalah di sisi para ulama itu yang tidak membaca Al-Fatihah, ini yang jadi masalah. Ya, yang tidak membaca Al-Fatihah ini yang jadi masalah. Sebagian para ulama mengatakan sholatnya tidak sah, ya, karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah rukun min arkani sholat. Sebagian lagi mengatakan sah, ya, karena dia mencukupkan bacaan imam. Sebagian lagi merinci, ya. Lalu bagaimana cara kita keluar dari khilaf? Ya, caranya adalah kita membaca Al-Fatihah. Ya, kalau kita membaca Al-Fatihah selesai, ya, tidak ada permasalahan. Yang jadikan masalah oleh para ulama adalah yang tidak membaca Al-Fatihah. Namallahu ta'ala alam biswab. Nah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Wa qad amara al-musi'a salatuhu bi qira'ati al-Fatihah fi kulli rak'atin haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi rak'atil ula. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya, pada seorang sahabat yang keliru salatnya, ya, hadis yang ma'ruf tentang al-musi'u salatuh. Naam. Untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ya. Naam. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raqatil ula. Nyatakala beliau memerintahkan hal tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Beliau katakan kepada sahabat tersebut, "Tsummaf'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian lakukanlah hal tersebut, yaitu membaca surat Al-Fatihah pada salatmu seluruhnya. Ya, jadi pada setiap rakaat itu wajib membaca Al-Fatihah. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain disebutkan, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat salat. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yusammi'uhum al-ayata ahyanan. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada para sahabat. Tapi beliau baca secara lirih, ya tidak kuat. Ya, pada salat sirriyah. Wa kanu yasma'una minhu annuhmah bisabihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendengar ya suara lirih dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surat Sabihisma rabbikal a'la. Jadi pada salat sirriyah ya para sahabat itu bisa mendengarnya tapi tidak kuat. Ini terkadang ya sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sirriyah. Ya terkadang ya na'am tidak terdengar, terkadang agak beliau naikkan ya sehingga terdengar oleh sebagian sahabat yang ada di belakang beliau. Ya seperti yang didengar oleh sebagian sahabat pada suatu ketika pada salat zuhur, beliau membaca surat Sabihisma rabbikal a'la setelah Al-Fatihah. Wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan juga na'am hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana ahyanan yaqra'u bis-sama'i dzatil buruj. Dan terkadang pula ya pada salat duhur, na'am beliau membaca was-sama'i dzatil buruj. Ya surat yang ke-85, jumlah ayatnya 22 ayat. Wa bis-sama'i wat-thariq, dan juga was-sama'i wat-thariq wa nahwihima minas suwar, dan yang lainnya dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ahyanan yaqra'u bil-laili idza yakhsha wa nahwiha, dan terkadang pula pada salat zuhur ya beliau membaca wal-laili idza yakhsha sampai selesai dan yang semisalnya. Jadi ini sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur. Dan kita lanjutkan ke poin berikutnya. Ats-tsalits salatul asr. Yang ketiga adalah salat asr. Ya, sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat asr. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil awalaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Wa yatulu fil ula ma la yatulu fi tsaniyah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dia menyebutkan tentang sifat ya, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat asr. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada dua rakaat yang pertama dari salat asr itu membaca surat Al-Fatihah dan dua surat yang lainnya. Sifat bacaannya adalah wa yatulu fil ula ma la yatulu fi tsaniyah. Beliau panjangkan pada rakaat pertama dan beliau pendekkan pada rakaat yang kedua. Kemudian kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di sini, wa kanu yadunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nas arqata. Kemudian beliau membacakan atau membawakan ya menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud yang telah kita sebutkan. Dan dahulu para sahabat ya beliau atau mereka memperkirakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang pada rakaat pertama ya, tujuannya adalah agar manusia atau para sahabat pada saat itu mendapati rakaat pertama, sama seperti ya sifat sholat duhur yang telah kita sebutkan. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayatan. Dan terkadang pula ya, beliau membaca pada dua rakaat tersebut, dua rakaat pertama itu sekitar ya membaca 15 ayat. Ini ya, na'am, lamahnya beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama, ya sekitar membaca 15 ayat. Qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli minarakataini al-awwalaini fi dhuhur. Ya, setengah apa yang beliau baca pada dua rakaat pertama dari sholat duhur. Ya, jadi sholat asar ini sifat bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pendek dibandingkan dengan sholat duhur. Ya, sholat duhur itu agak lebih panjang. Kemudian sholat asar itu agak lebih cepat. Karena sifat yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau sholat duhur telah kita sebutkan, terkadang beliau, tapi ini tidak lazim ya. Ya, karena banyak keadaan-keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, sholat duhur yang telah kita sebutkan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, terkadang pada sholat duhur beliau na'am berdiri, ya, dengan lamahnya sekitar membaca 30 ayat pada dua rakaat pertama. Adapun sholat asar beliau berdiri lamanya separuh dari itu, sekitar membaca 15 ayat. Ini sifat sholat asar. Ya, dia lebih pendek dibandingkan dengan sholat duhur. Wa kana yaj'alu arakataini al-akhirataini aqsara minal awalaini qadra na'am nisfihima. Dan beliau menjadikan dua rakaat yang terakhir dari sholat asar itu lebih pendek dari dua rakaat yang pertama. Ya. Naam, sekitar separuh dari rakaat pertama. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan beliau membaca pada dua rakaat terakhir dari sholat asar tersebut adalah membaca surat Al-Fatihah. Wa kana yusammi'uhum al-ayata ahyanan. Kemudian kata Imam Al-Albani rahimahullah, dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca pada surat Asr. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Terkadang beliau membaca dengan suara lirih, tapi bukan suara yang keras ya, seperti surat Jahr. Ya, beliau membaca surat setelah Al-Fatihah pada surat Asr itu dengan suara yang lirih. Ya, sehingga sebagian sahabat yang ada di belakang beliau itu bisa mendengar surat yang beliau baca, sebagaimana sifat sholat duhur yang telah kita sebutkan. Jadi sebagian keadaan sholat pada sholat duhur terkadang beliau agak naikkan suara beliau, ya, sehingga terdengar oleh sebagian sahabat surat yang beliau baca. Ya, seperti terkadang beliau membaca surat apa yang telah kita sebutkan, Sabihisma Rabbikal A'la. Ya, ini terdengar bacaan ini oleh sebagian para sahabat pada sholat duhur. Ya, begitu juga hal ata ka haditsul ghasyiyah. Nah. Wa yaqra'u bisuwaril lati dzakarna fi sholati dzuhur. Dan terkadang pula beliau membaca surat-surat yang sebagaimana yang telah kita sebutkan pada sholat dzuhur. Ini sifat ya sholat asr. Naam. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rabi' yang keempat adalah sholatul maghrib. Ya, sifat sholat maghrib, naam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Kemudian al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau membawakan riwayat yang lain dari al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim ya, tentang sifat sholat maghrib yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat maghrib itu terkadang dengan surat-surat yang pendek yang terpisah-pisah. hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yabsiru mawaqi'a nablahu. Sampai-sampai kata para sahabat, ya, sebagian para sahabat menyebutkan bahwasannya sebagian mereka apabila sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat maghrib, kemudian beliau salam bersama para sahabat, dan salah seorang dari sahabat, ya, kemudian, ya, setelah selesai mengerjakan sholat maghrib, mereka pergi keluar dan masih bisa melihat, ya, tempat anak panah mereka. Ya, menunjukkan bahwasannya sholat maghrib yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu singkat. Ya, sampai-sampai sebagian para sahabat setelah selesai sholat maghrib mereka keluar masih mendapati, ya, naam, tempat anak panah mereka dilemparkan. Ya, menunjukkan masih ada cahaya, masih ada, ya, naam, ruang untuk melihat hal tersebut. Ya, maka menunjukkan kepada kita bahwasannya sholat maghrib itu dikerjakan dengan waktu yang singkat. Ya, terlebih waktu maghrib ini adalah waktu, naam, memiliki waktu yang singkat. Ya, sangat cepat. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita terlalu berlama-lama atau mengundur-undur waktu maghrib. Ya, khawatir nanti masuk waktu isya. Wa qara'a fi safarin biwattini wazaitun fi raqatis tsaniyah. Nah, dan pada keadaan safar beliau dalam sebuah perjalanan, terkadang beliau membaca watini wa zaitun, ya, pada rakaat yang kedua. Jadi amat pendek surat yang beliau baca pada sholat maghrib. Wa kana ahyanan yaqra'u bitiwalil mufassal wa usatihi, dan terkadang pula, ya, beliau membaca dengan ayat-ayat yang panjang pada surat Al-Mufassal atau pertengahan dari ayat yang panjang. Wa kana taratan yaqra'u bi innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah. Itu surat Muhammad. Ya. Jadi ini terkadang pula, ya, beliau memanjangkan dengan sebagian keadaan salat beliau. Tapi yang telah kita sebutkan, ya, naam, sholat maghrib ini memiliki waktu yang amat singkat, ya. Jadi kalau kita ingin agak memanjangkan bacaan sholat, maka ahsan sholat maghrib tersebut agak dipercepat, ya, karena waktu sholat maghrib itu amat singkat. Jangan sampai kita ingin memanjangkan sholat maghrib tapi diperlambat iqomahnya, ya, khawatir ini, naam, ya, masuk kepada waktu isya, keluar waktu maghrib. Naam. Wataratan bitur, dan terkadang pula beliau membaca surat At-Tur. Wataratan bil mursalat, dan terkadang pula pada surat maghrib beliau membaca Al-Mursalat. Qara'a biha fi akhiri salati sallaha sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Mursalat tersebut pada akhir surat beliau yang beliau kerjakan. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulai atulai bitulaini Al-A'raf, na'am, fi raqataini. Dan terkadang pula pada salat maghrib beliau membaca dua surat, ya, satu surat yang panjang dibagi menjadi dua, yaitu Al-A'raf pada dua rakaat, ya. Jadi dibaca, naam, Al-A'raf ini, naam, pada dua rakaat, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ya, watarotan bi Al-Anfal, dan terkadang pula beliau membaca surat Al-Anfal fi raqataini pada dua rakaat pertama pada sholat maghrib. Surat Al-Anfal ini lumayan panjang, sama seperti Al-A'raf. Tapi telah kita sebutkan, kalau seorang imam, ya, ingin membaca bacaan sholat maghrib agak panjang, ya, maka diperhatikan waktunya. Jangan sampai azannya sudah mundur, ya, terlambat azan, iqomahnya terlambat lagi, ya, sholatnya dipanjangkan lagi. Jadi seorang imam betul-betul harus mengetahui fikih-fikih sholat, ya, mengetahui fikih-fikih sholat. Nah, tidak hanya dia membaca, ya, sesuai dengan keinginannya. Ya, dia juga harus memperhatikan keadaan jamaah. Ya, apakah jamaahnya ada yang sakit, ada yang mungkin haja, ada yang anak yang menangis, yang semisalnya. Jadi dia harus betul-betul mengetahui kapan dia bisa memperpanjang sholat, ya, kapan dia pertengahan memperpanjangnya, ya, atau memperpendeknya. Jadi fikih-fikih sholat seperti ini, ya, naam, kalau bisa betul-betul diketahui oleh seorang imam. Allahu ta'ala al-miswab. Kita cukupkan dulu, Pak, insyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.